بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan terakhir kita sudah mendengar keterangan dari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah tentang agungnya kedudukan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Di mana, kenapa dikatakan setara dengan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran sebagaimana terangkan oleh para ulama Al-Imam As-Sa'di, demikian juga para ulama sebelumnya, secara garis besar terbagi menjadi tiga. Kandungan yang pertama adalah At-Tauhid, sebagaimana yang dikandungi di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua Al-Qasas, yakni kisah-kisah. Ini kandungan yang kedua di Al-Quran. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan umat-umat terdahulu dan apa yang terjadi pada mereka untuk menjadi ibrah bagi kita kaum mukminin dengan membaca kisah-kisah mereka tersebut. Kemudian kandungan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Ahkam, hukum-hukum syar'i. Ketika surat Al-Ikhlas dari awal hingga akhir berisi tentang Tauhid, maka Nabi SAW menyatakan bahwa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas, yani dari sisi kandungannya setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian Syekh Zaid juga menerangkan bahwa di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga jenis tauhid terkait dengan tauhidullah, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, demikian juga asma wa sifat. Kata beliau selanjutnya, "Wattauhidu kama huwa ma'lumun huwa al-asasul 'azim, asasul ibadati." Dan perkara tauhid sebagaimana ini sesuatu yang diketahui merupakan asas, fondasi yang agung, asasul ibadat, di mana tauhid merupakan asas dari peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang sangat penting, sangat mendasar. Wa dzalika annahu in wujida at-tauhid was-shawab fil 'amali wal ikhlas fihi shahhatil 'ibadah. Di mana apabila didapatkan dalam suatu ibadah at-tauhid sebagai dasar, kemudian as-sawab, yakni ketepatan di dalam amalan sesuai dengan sunnah, wal-ikhlasu fih, demikian juga keikhlasan di dalam mengamalkannya, semata hanya mencari balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan oleh Syekh di sini, ya, tiga perkara yang menjadi sebab diterimanya suatu amalan. Beliau mengawali dari dasar, yakni at-tauhid, al-Islam. Ya, karena amalan apapun yang tidak dibangun di atas tauhid, di atas Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang harus terwujud di dalam pengamalan atau pelaksanaan suatu amalan, yakni as-shawab, ketepatan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ikhlas, ya, yakni kemurnian di dalam tujuan. Bahwa tujuan dari amal atau perbuatan ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini ada, sahhatil ibadah, maka ibadah itu sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala kepada pelakunya. Wa in faqudat hadhihi wa halla mahallaha addaduha fa innal amala la yaqbaluhu Allahu azza wa jalla. Apabila hal-hal ini luput, ya, tidak ada di dalam amalan, ya, tidak ada tauhid, demikian pula, ya, di sisi yang lain, ya, tidak sesuai dengan sunnah, kemudian di dalam tujuannya ada tendensi-tendensi selain keinginan untuk ibadah kepada Allah, ada tujuan-tujuan duniawiyah yang ingin dia dapatkan, dan tentu, ya, yang dimaksud di sini tidak harus terkumpul ketiga-tiganya lawan dari perkara tersebut. Jika ada satu saja, ya, dari lawan dari tiga perkara, yakni at-tauhid, was-shawab, wal-ikhlas, ada pada amalan tersebut, ya, semisal seseorang yang melakukannya, ya, dia bukan seorang yang telah berislam, tidak ada tauhid padanya, atau sudah berislam tetapi apa yang dia lakukan bukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun dia semata mencari ridha Allah di dalam amalannya, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Atau sudah berislam, apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari sisi tujuan tidak murni untuk mendapatkan pahala dari Allah, ada keinginan-keinginan duniawiyah yang ingin dia dapatkan. Fa innal amala la yaqbaluhu Allahu azza wa jalla. Maka amalan yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa mewujudkan suatu amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan perkara yang ringan. Ya. Harus ditempuh hal yang akan menjadi sebab terwujudnya amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk seorang bertauhid, demikian juga untuk seorang menepati sunnah dan ikhlas di dalam peribadatan, tidak akan semua ini lepas dari keharusan dibangun di atas ilmu. Karena dia tidak akan bisa menempuh suatu amalan sesuai dengan sunnah tanpa dia mengetahui sunnah Nabi SAW. Demikian pula, dia tidak akan bisa beramal dengan amalan yang ikhlas tanpa dia mengerti tentang hakikat ikhlas dan hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian salaf mereka menyatakan ya, laisa sya'n ya, bi ayyi 'amal walakin kaifa qabulul 'amal. Bahwa urusan yang terpenting itu bukan bagaimana untuk bisa beramal. Yang terpenting bagaimana untuk amalan itu bisa diterima. Ya. Bagaimana untuk amalan itu bisa diterima. Banyak orang yang berbuat. Tapi apakah amalan yang ditempuh oleh mereka, amalan yang diterima? Jawabannya tidak ada jaminan. Ketika tidak terkumpul syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut. Lebih daripada itu, hal yang juga diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Wabil Sayyib, bagaimana seorang tertuntut untuk menjaga amalan yang telah dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan beberapa perkara yang akan bisa menjadi sebab gugurnya amalan, terhapusnya amalan. Di mana dari sebab-sebab tersebut yang paling besarnya adalah kesyirikan. Ini sudah menunjukkan kepada kita betapa setiap kita penting untuk memperhatikan diri-diri kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menyebutkan bahwa jika luput tiga perkara tersebut, kemudian mengambil posisinya hal-hal yang menjadi lawanannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut. Kama qala azza sya'nuhu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sebagaimana zat yang maha agung kedudukannya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, dan kami datangkan apa yang telah mereka amalkan, ya, yakni orang-orang kufar telah lakukan ketika di dunia dari amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ya, semua dari apa yang telah mereka perbuat, termasuk di antara yang mereka perbuat kalau mereka berbuat amalan-amalan kebaikan. Tetapi mereka dalam keadaan kufar. Faj'alnahu haba'an mansura. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal-amal kebaikan yang telah mereka perbuat itu haba'an mansura, seperti debu yang diterpa angin keras. Tidak bisa mereka mengambil manfaat dari amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hakim, maha adil. Ya. Allah tidak menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan dari kebaikan oleh seorang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala membalasnya sempurna di kehidupan dunia mereka. Adapun di akhiratnya, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari amal-amal kebaikan mereka sama sekali. Dan tentu ketika mereka tidak membawa amalan kebaikan sedikit pun di akhirat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini, Allah jadikan amalan-amalan mereka ya seperti debu yang diterpa angin yang kencang. Maka tempat yang abadi untuk mereka adalah jahannam wal iyadzu billah. Dan ayat-ayat yang semisal ini sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, ya, untuk menjadi nasihat bagi kita semua. Jangan sampai tergambar pada diri kita itu terkait dengan orang-orang kafir. Adapun kita ini orang-orang muslim. Ya. Hendaknya kita semua ingat, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, berwasiat kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Tempuh ketakwaan sesuai dengan kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan di atas Islam. Menunjukkan bahwa sangat mungkin, terlebih di masa kita, dengan tersebarnya berbagai fitnah, untuk seorang berubah dengan perubahan yang sangat cepat. Yang kalau seorang waliyadu billah sebelumnya berislam, ya, kemudian dia murtad dari Islam, maka nasibnya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan. Apa yang telah mereka kumpulkan tidak bisa mereka ambil manfaatnya. Dan tempat kembali mereka adalah neraka dan kekal di dalamnya. Oleh karenanya, ya, hal yang semestinya untuk senantiasa kita mengingat, ya, bagaimana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh, kuat di dalam ilmu syariat mereka, justru mereka adalah orang-orang yang paling banyak berdoa, memohon kekokohan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam surat Ali Imran. Mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini keadaan mereka, orang-orang yang kokoh ilmunya. Maka tentunya kita, ya, kita melihat diri-diri kita, orang-orang yang lemah ilmu, lemah iman, lebih pantas untuk kita banyak berdoa dengan doa ini. Demikian pula, hal yang perlu untuk kita memperhatikan, yakni sebab, ya, untuk bisa memiliki kekokohan iman. Di antara sebab yang terpenting adalah al-ilm. Yani ilmu syar'i. Ini yang akan menjadi sebab, di antara sebab terpenting yang akan memberikan kekokohan kepada keimanan seseorang. Dikarenakan kejahilan adalah penyakit yang menjadi sebab seorang sangat mudah untuk diterpa badai fitnah. Maka usi nafsi wa iyyakum bil hirs fi talabil ilm. Saya wasiatkan diri saya, kemudian antum semua, untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemajuan fasilitas yang didapatkan di masa kita, adanya medsos yang di situ satu dengan yang lain bisa berbagi faedah, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipandang mencukupi kebutuhan kita di dalam menuntut ilmu. Terlebih jika diperhatikan betapa banyak hal-hal yang menjadi sebab bergesernya kita dari prinsip yang ditanamkan as-salaf. Hadzal ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu syariat ini agama itu sendiri. Maka hendaknya kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Berapa banyak orang-orang yang majhulin, ya, tidak dikenal siapa dia, menebar faedah dalam keadaan tidak tahu faedah itu diambil dari mana. Jadi jangan sekali-kali adanya kemajuan dari teknologi, kemudahan di dalam komunikasi serta berbagi faedah dianggap sebagai suatu kecukupan dari kita mendatangi majelis ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi azza wa jal, kul huwallahu ahad, dan firman Allah azza wa jal, kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah zat yang maha esa. Khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi perintah, katakan dialah Allah zat yang maha esa. Ini arah pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal khitabu lin nabiyyi alaihi salatu wassalam khitabun li jami'i ummatihi illa ma dalla ala al khususiyyati bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan khitab kepada Nabi di dalam ayat, maka ini adalah khitab terhadap seluruh umatnya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Dan pada ayat ini khitab tertuju kepada Nabi tetapi juga berlaku untuk seluruh umatnya. Ya, katakan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa. Kemudian idzan fallahu ilahun wahidun, dengan demikian maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang satu, yang berhak untuk diibadahi, adapun selainnya tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga pada ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas ini terkandung penjelasan tentang tauhid apa? Al-Uluhiyah. Ilahun wahid ay huwal ma'budu bihaqqin wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Yakni badia ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ma'budu bihaq, yang diibadahi dengan benar karena dialah pemilik hak untuk diibadahi. Adapun yang selainnya, yakni selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan alihah min dunillah kathir, ya, sesembahan-sesembahan yang selain Allah banyak. Ada orang yang menyembah gunung, menyembah laut, menyembah jimat, dan berbagai sesembahan selain Allah. Akan tetapi penyembahan-penyembahan, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah peribadatan yang batil. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya. Kita merujuk di dalam pelajaran al-usul ats-tsalatsah. Ya, makna illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Ya, karena seluruh perintah ibadah di dalam Al-Qur'an, ya, maknanya adalah at-tauhid. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali jika dibangun di atas tauhid. Jika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di saat yang lain dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bermanfaat peribadatan yang dia lakukan kepada Allah, dikarenakan digugurkan dengan kesyirikan. Kemudian, wa qawlihi subhanah, demikian juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini di tercetak dua kali ya, sampai di sini saja. Jadi di sini terulang cetakannya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-36 terusnya. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulah, seorang rasul, seorang utusan. Di mana utusan tersebut menyerukan kepada setiap umat, masing-masing umat, U'budullah, hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah. Diingat ya, bahwa setiap perintah ibadah di dalam Al-Quranul Karim maknanya adalah perintah untuk menauhidkannya ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut akan disebutkan oleh Syekh Zaid setelahnya. Ini jauhilah ya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Secara ringkas demikian ya, sebagaimana definisi taghut diisi al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para rasul, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerukan, mendakwahkan tauhid, apa? Tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak diutus untuk mendakwahkan tauhid rububiyah, tidak sebagaimana yang disangka oleh Al-Hajuri. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa atanil ayatani fihima ma'na la ilaha illallah, dan dua ayat tersebut di dalamnya terkandung makna la ilaha illallah. Ini pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di sini terkandung ya di dalam ayat ini makna la ilaha illallah. Demikian juga pada ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sebagaimana diketahui ya, bahwa makna la ilaha illallah terkandung di dalamnya penafian, peniadaan hak untuk diibadahi dari semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan penetapan bahwa hak peribadatan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat dari at-tauhid ya, terkandung di dalamnya an-nafyu wal-isbat, peniadaan dan adanya penetapan, peniadaan hak untuk diibadai dari semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan penetapan hak ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian wat-taghut, adapun taghut, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in amuta'in fahuwa taghut. Adapun taghut, definisinya dan apa yang ditampilkan di sini, pengertian taghut yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, taghut adalah kullu ma, setiap apa saja yang tajawaza bihil 'abdu haddahu, menjadikan seorang hamba melampaui hadnya, melampaui batasnya. Min ma'budin, baik dari jenis yang diibadahi ya, dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim seperti al-asnam ya, patung-patung ya, demikian juga kuburan-kuburan, au matlu'in ya, atau yang diikuti seperti ya ulama as-su ya, ulama-ulama yang jahat, di mana mereka menyeru para pengikutnya untuk menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka masuk dalam cakupan apa, taghut. Kemudian au muta' atau yang ditaati, ya, seperti yakni penguasa-penguasa yang menyeru rakyatnya untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka juga masuk dalam cakupan tagut. Fahuwa tagut, maka inilah tagut. Baik. Dan ya, kita ingat dan waspada terhadap penyempitan makna terhadap tagut yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyun, khususnya di kalangan khawarij. Ya, baik. Ya, kalau dalam sekup khusus di negeri kita, seperti orang-orang NII, ya, para pendukung ISIS, ya, demikian juga di kalangan Ikhwani yang memfokuskan makna tagut, ya, untuk pemerintah. Tujuannya apa? Untuk mengkafirkan pemerintah dan siapa saja yang dianggap mendukung pemerintah. Ya. Jadi makna tagut sekali lagi apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, ya, mencakup apa saja yang menjadikan seorang hamba melampaui kadarnya, melampaui batasnya. Ya, baik dalam bentuk yang diibadahi seperti patung-patung ataupun yang diikuti, ya, seperti para ulama yang jahat, ataupun yang ditaati seperti, ya, para pemimpin yang menyerukan untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita azan, kita yang mendengarkan azan tadi. Kata beliau selanjutnya, wa qawluhu Allahus Samad. Dan firman-Nya Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Jadi antara asma Allah As-Samad. As-Samad huwa As-Sayyidul Malik, Al-Mutasarriful Mudabbir li jami'il umur kama yasha'u wa yuridu. Yang dimaksud dengan As-Samad tafsirnya adalah As-Sayyid, tuan, pemimpin, Al-Malik, yang memiliki, Al-Mutasarrif, Al-Mudabbir, yang maha melakukan tindakan, yang mengatur, li jami'il umur, terhadap seluruh perkara, seluruh urusan, kama yasha'u wa yuridu, sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan dia inginkan, tanpa ada pihak yang manapun yang bisa untuk menghalangi dan merintanginya. Ini mana As-Samad. Ya. Li'annahu, karena sungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, al-fa'alu lima yuridu, adalah zat yang maha berbuat, yang maha mampu untuk berbuat apa saja yang dia inginkan. Allah menegaskan seperti dalam surat Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Demikian juga pada surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan kun, jadilah, maka jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang urusnya demikian. Adapun yang selainnya, terkadang menghendaki sesuatu tapi tidak mampu untuk mewujudkannya. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu. Ya. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk terjadinya sesuatu, artinya tidak menghendaki terjadi sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mampu untuk mewujudkannya. Ya. Jadi ketika tidak terjadi sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu, Allah maha mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk terjadi. Kemudian watasmadu al-khalaiku ilaihi fi hawaijiha. Zat yang al-khalaik, para makhluk semuanya menuju bergantung kepadanya. di dalam mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang diantara maknanya seperti yang disebutkan di sini, wa tasmadu al-khalaiku ilaihi fi hawaijiha, di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya dalam apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Dari sini kita mengetahui bahwa seluruh makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Al-Ghaniyul Hamid, Zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada mereka, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu untuk kebaikan mereka. Fala qudrata li makhlukin fi jalbi maslahatin aw daf'i dhurrin illa fima aqdarahu Allah 'azza wa jalla 'alaihi. Tidak ada kemampuan yang dimiliki oleh seorang makhluk pun, baik untuk bisa mendatangkan suatu kemaslahatan ataupun menolak suatu bahaya, kecuali pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan makhluk tersebut kemampuan. Dari sini kita mengetahui berarti bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, demikian juga menolak mudarat secara hakiki, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun kemampuan yang ada pada makhluk, ya, itu semua tidak lain pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min khasa'isillahi min jalbil masalihi wa daf'il mudari fala yaqdiru alaihi ahadun siwah. Dan apa saja yang merupakan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya mendatangkan kemaslahatan ataupun menolak kemudaratan, maka tidak ada yang mampu untuk melakukan itu semua, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat, demikian juga menolak kemudaratan terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul, katakan wahai nabi, kita tahu tidak ada makhluk yang kedudukannya lebih agung dibandingkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan, inni la amliku lakum darra wala rasyada. Sesungguhnya aku, yakni nabi diperintahkan untuk mengatakan, sesungguhnya aku tidak memiliki, yakni kemampuan untuk bisa menolak kemudaratan agar tidak mengenai kalian. Tidak pula aku memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah yang dimaksud di sini rasyada, yakni rusy, hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufiq. Menunjukkan dari sini bahwa nabi kita walaupun, ya, makhluk yang paling agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memiliki peran sedikit pun di dalam pengaturan alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya hidayah, demikian juga kesesatan. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menjadi sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Sebagaimana siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kemudian wa qawlu azza wa jal, ayat yang lain yang menunjukkan tentang hakikat nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bersamaan kemuliaan dan keagungan beliau, beliau tidak memiliki kemampuan untuk mengatur urusan, ya, di alam semesta ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai nabi, sesungguhnya aku tidak mampu untuk memberikan manfaat, tidak pula menolak kemudaratan untuk diriku. Jadi untuk diri nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau tidak memiliki kemampuan ini, illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair wama massanya su. Seandainya aku memiliki pengetahuan tentang perkara gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tentu tidak ada kejelekan yang bisa mengenaiku. Ternyata Rasulullah SAW ditimpa sekian banyak, ya, dari kejadian termasuk di antaranya, baik pada kejadian Uhud, di antaranya juga pada kejadian Hunain, yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW, ya, tidak mengetahui tentang perkara gaib, ya, apalagi tentunya yang selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya untuk menyatakan, in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini kecuali pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ini saja ya tugas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun memberi hidayah, bimana hidayah itu taufik, ini di luar kemampuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah ayat yang tersisa dari kandungan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, jadi pada ayat Allahus Samad di sini terkandung di dalamnya penjelasan tentang tauhid. Jenis tauhid apa? Tauhid ar-rububiyyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.